Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Mujaddid bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, penulis kitab Al-Usulul Thalatha, yaitu kitab yang kita baca di malam hari ini, bahwa makna dari La ilaha illallah di dalam atau di dalam kalimat La ilaha illallah memiliki dua rukun yang tidak boleh lepas salah satu dari keduanya. La ilaha dan illallah. La ilaha, disebutkan kalimat ini mengandung makna an-nafyu. An-nafyu yaitu meniadakan jami'a ma yu'badu min dunillah, meniadakan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. La ilaha, tidak ada sesembahan. Artinya sesembahan selain Allah. Kalimat yang kedua, illallah, di sini sebagai al-ithbat, maknanya adalah penetapan. Illallah al-ithbat, yakni muthbitan al-ibadah lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi. Kata Syekh, illallah mengandung makna musbitan sebagai penetapan bahwa ibadah hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada sekutu bagi Allah azza wa jalla dalam peribadatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sehingga Allah azza wa jalla tidak boleh ditandingkan dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya. Apakah dia dari kalangan para malaika, ataukah para nabi, ataukah orang-orang yang soleh, semuanya merupakan kebatilan. Tidak boleh disandingkan, tidak boleh disejajarkan, dijadikan sekutu, saingan, dan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Walaupun dengan niatan hanya sebagai perantara saja, bukan sebagai zat yang mengabulkan. Tapi dia meyakini bahwa dengan adanya malaikat-malaikat tadi ketika disebutkan nama-nama nabi-nabi, ataukah nama-nama para wali, ketika disebutkan dia meyakini bahwa doa yang dia panjatkan, istighatsah yang dia inginkan darinya, kemudian dia meyakini lebih terkabulkan, lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang disebut dengan asyirk. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, ala lillahi ad-dinul khalis walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketahuilah bahwa agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah agama yang bersih, dan sesungguhnya orang-orang yang telah menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla selain Allah Subhanahu wa taala sebagai aulia, penolong-penolong mereka, wali-wali mereka, ketika mereka dilarang dari beribadah kepada para wali tersebut, mereka mengatakan mana buduhu, kami tidak beribadah kepada mereka para wali ini, illa liqarribuna ilallahi zulfa, hanyalah keinginan kami agar mereka, wali-wali tersebut, mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mereka tidak meyakini bahwasanya para wali ini yang mengabulkan. Mereka tidak meminta langsung kepada para wali ini, ya wali kabulkan doa saya, ya wali penuhi permintaan saya, ya wali dekatkan jodoh saya. Tidak. Tapi yang mereka inginkan adalah doa mereka lebih didengar, karena mereka berdoa di samping orang yang soleh, yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia menganggap keutamaan di sisi Allah tadi mempengaruhi doa yang ia panjatkan di samping kubur wali tersebut, ataukah di samping berhala, patung atau miniatur yang dibuat, ya, monumenkah ataukah gambarkah ataukah tempat yang bersejarah yang pernah dihuni atau yang pernah didiami oleh wali tersebut. Dia meyakini di sini lebih, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sebatas itu Allah Subhanahu wa taala melarang. Apalagi yang terang-terangan menggantungkan tawakalnya kepada benda-benda, menggantungkan tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi perbuatannya seperti ini, lebih dilarang lagi, lebih keras pengingkaran Islam terhadap mereka. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, hal-hal yang seperti ini, bentuk-bentuk kesyirikan yang banyak tersamarkan bagi umat ini, wajib bagi umat ini untuk mempelajarinya. Terkadang seorang tidak sadar dia terjatuh dalam kesyirikan. Seorang terkadang tidak menyadari seakan-akan sesuatu yang diberikan oleh orang-orang yang menurut anggapan dia orang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika ia diberikan sesuatu secarik kertas dengan tulisan-tulisan yang mungkin dia tidak memahami maknanya, sin, dilipat dengan rapi, dibungkus dengan kain putih, diikat dengan kain putih pula, diberi laminating dan yang lainnya, dikasihkan, tolong simpan ini. Akhirnya dia simpan, dia jadikan ini sebagai benda pusaka. Luar biasa. Pernah, ya, saya lihat sendiri, ada bentuk laminating, isinya itu kain yang sudah terkoyak. Kain yang sudah terkoyak. Warnanya hitam, agak keburam-buraman. Ditambahkan nih, kiswahnya Ka'bah. Ya. Ini buat pegangan, buat pelindung. Kiswahnya Ka'bah. Gimana ngambilnya? Wallahu a'lam. Bagaimana nyobeknya dia? Ya. Kiswahnya Ka'bah dilaminatin kecil, ternyata itu diperjualbelikan. Untuk apa? Untuk semacam jimat atau semacam pegangan. Nah, ada juga ketika seorang memegang peci, ya, atau mencuci peci seorang, dia nggak mau. Kenapa? Ada isinya. Ya, pernah? Kalimat-kalimat seperti ini ada isinya. Isinya apa? Uang. Sampai bau itu dia nggak mau. Ada isinya. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Keyakinan-keyakinan seperti ini. Dan wal iyadzu billah, mungkin ma'ruf di kalangan antum. Ya. Dan ini, tapi ini baru bagi diri ana. Barakallahu fikum, misteri angka 13. Nah, yang diyakini mungkin sebagian dari umat ini bahwasanya angka 13 ini angka yang apa? Hah? Sial. Sehingga didapati dalam satu RT, ya, itu kan biasa dinomori, ya, 1 2 3 4 5. Ya, sampai 12, ketika mau masuk ke 13 enggak ada yang mau. Sehingga 12 dijadikan 2, 12A, 12B. Langsung 14. Ada apa dengan 13? Apa salahnya dengan angka 13 ini? Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Yang parahnya diikuti oleh kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin mengikuti tanpa dasar ilmu dan yakin ketakutan dengan yang seperti itu. Qaddarallahu wa masya'a fa'al, rumah belajar kita, ya. Rumah belajar kita itu blok F13. Ana sebelumnya enggak pernah berpikir 13 itu angka sial, ya. Sehingga ana tulis di depan rumah besar. Besar sekali PD ini, wah sudah. Biar orang kalau ngantar paket itu enggak nyari-nyari gitu lah ya. Langsung dari kejauhan sudah, oh itu 13 itu. Berarti angka keberuntungan kan gitu kan. Nah, orang kalau mau mencari nomor enggak ditulis ya orang. Ketika nomor oh berarti ini 13, berarti dari sana itu 13 tinggal ngurangi aja. Oh, di sana yang nomor 9. Itu yang di sana. Barakallahu fikum. Enggak ada seperti itu. Subhanallah. Berita-berita masuk, maksudnya 13 itu angka sial, angka sial, angka sial. La haula wala quwata illa. Ini adalah khurafat. Keyakinan-keyakinan yang batil. Maka kaum muslimin harus menjauhkan dari keyakinan-keyakinan seperti ini. Ya. Kaif kalau tanggal lahirnya angka 13? Hah? Kaif kalau punya anak, anak ke-13? Apa kemudian anak ini dikucilkan atau gimana? Ya. Maka dari itu ya ikhwan, ini bagian dari bentuk kesyirikan yang terjadi pada umat ini. Kenapa sampai meyakini yang seperti itu? Kurangnya ilmu, kurangnya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Qala Asy-Syaikh rahimahullah, وَتَفْسِيرُهَا الَّذِي يُوَضِّحُهَا قَوْلُهُ تَعَالَى. Sehingga kita tahu bahwasannya kalimat La ilaha illallah memiliki dua rukun, ya. Bahwasannya kalimat La ilaha sebagai an-nafyu, illallah sebagai al-ithbat. An-nafyu wal-ithbat ini harus ada. Nah, tidak boleh seorang La ilaha, tidak ada Tuhan, dia meyakini bahwasannya tidak ada Tuhan, akhirnya seperti apa? Aidit. Akhirnya seperti PKI. Ateis, tidak meyakini adanya Tuhan. Barakallahu fikum. Atau dia hanya meyakini illallah, kecuali Allah. Ya. Saja. Yang seperti ini masih dia akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena mereka meyakini bahwa tuhan-tuhan yang lain itu tadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah, ini anak Allah, ini yang lainnya jemaah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada an-nafyu tadi. Sehingga dua ini harus ada pada kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid. Barakallahu fikum. Kata Syekh, wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha, dan tafsirnya, tafsir kalimat la ilaha illallah yang akan menjelaskannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, ayah Nabi Ibrahim pembuat berhala, nah, dan berkata kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang telah kalian ibadahi, illalladzi fatharani fa innahu sayahdini, kecuali aku akan beribadah kepada yang menciptakan aku, sesungguhnya ialah yang akan memberikan kepadaku petunjuk. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, dan Nabiullah Ibrahim menjadikan kalimat tadi, inni bara'un min ma ta'budun illalladzi fatharani fa innahu sayahdin, di sini terkandung kalimat an-nafyu wal isbat, terkandung kalimat la ilaha illallah ketika Nabi Ibrahim menyatakan innani bara'um mimma ta'budun, kami berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, ya, illa, kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan aku. Di sini ada tafsir la ilaha illallah. Nabiullah Ibrahim kata Allah menjadikan kalimat tersebut berada di pundaknya. Kalimat tersebut adalah kalimat baqiyah yang kekal, fi aqibihi, yang ada di pundaknya, la'allahum yarji'un, agar mereka kaum musyrikin tadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim Abu Tauhid, ayahnya umat bertauhid. Nah, di antara dakwahnya adalah kalimatut tauhid. Barakallahu fikum. Dan diriwayatkan bahwa Nabiullah Ibrahim ini adalah seorang nabi yang enggak punya pengikut. Ya, di antara nabi yang enggak ada pengikutnya adalah Nabiullah Ibrahim. Siapa yang mengikuti Nabiullah Ibrahim ketika di masa hidupnya? Ya, keluarganya. Barakallahu fikum. Keluarganya, tapi tidak menjadikannya kemudian lengah atau lalai dari mendakwahkan tauhid, tidak menjadikannya kemudian barakallahu fikum larut dengan keinginan-keinginan memperbanyak pengikut walaupun melangkahi syariat Allah, walaupun melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Komitmen Nabiullah Ibrahim terus berada dalam koridor syariat Allah, berada dalam ring la ilaha illallah terus sampai akhir hayat beliau. Ketika beliau masih hidup, belum ditampakkan kemenangan itu, belum ditampakkan nasrullah kepada dirinya. Nah, sehingga banyak umat yang berbondong-bondong mengikuti agamanya. Tapi ketika beliau meninggal, ya, barakallahu fikum, atau di waktu yang sangat lama, ternyata Allah Subhanahu wa taala bukakan barokah itu, sehingga dari keturunan beliaulah bermunculan para nabi dan rasul, dari keturunan Ismail bin Ibrahim dan juga Ishaq bin Ibrahim. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, wa qauluhu, dan juga firman Allah azza wa jalla, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, kemarilah kepada satu kalimat sawa'un bainana wa bainakum, satu kalimat yang kalimat ini adalah kalimat yang sama, ya, dimiliki antara kami dan kalian. Nah, kalau ahlul kitab tadi mau jujur bahwasanya kalimat ini adalah kalimat yang dahulu didakwahkan oleh para nabi mereka, Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa alaihi masalam. Apa kalimat tersebut? Qala alla na'budu illallah. Hendaknya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'ah. Dan kita tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan jangan sekali-kali sebagian dari kita dan sebagian yang lainnya menjadikan arbaban, rab-rab selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallau, kalau mereka ahlul kitab tadi berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, ucapkan kepada mereka bahwasannya kami bersaksi, kami ini adalah orang-orang yang berserah diri atau orang-orang muslim. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ini diantara ayat yang menjelaskan dua kalimat syahadat tersebut ditafsirkan dengan ayat tadi. Ya, ditafsirkan secara praktek di lapangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam berdakwah atau di dalam mengingkari satu kemungkaran tidak boleh bagi seorang untuk bergabung terlebih dahulu, ya, dengan alasan saya ingin mendakwahi mereka untuk masuk ke dalam Islam. Akhirnya dia ikut dalam perayaan-perayaan atau ritual mereka. Maka ini tidak dibenarkan. Ketika mereka berhari raya, dia pun ikut berhari raya. Dia pun berpakaian dengan pakaian mereka. Dia pun juga ikut tiup trompetnya, ya. Barakallahu fikum, ikut bergembira, ikut menari-nari dan yang lainnya dengan alasan entar lagi aku dakwahi mereka. Ya. Atau syubhat ini dipakai oleh para dai-dai yang terfitnah dengan dunia. Ketika dia dinasehati, jangan kalian bergabung dengan mereka. Mereka adalah orang-orang yang juga bekerja sama dalam dakwah mereka dengan orang-orang khawarij. Jangan masuk kepada mereka. Aku masuk ke sana untuk menasehati. Fungsinya untuk memperbaiki sistem. Kalau boleh dibilang sistem. Ya. Saya ingin memperbaiki sistem mereka. Bagaimana kita akan memperbaiki sistem mereka kalau kita enggak masuk? Nah ini, lihat logikanya yang main. Barakallahu fikum. Enggak disebutkan dahulu para salafun saleh atau dahulu para nabi atau dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam begini. Dah. Langsung main logikanya. Barakallahu fikum. Ingkarul munkar. Tingkatan-tingkatan beramar ma'ruf nahi munkar kita sudah mau belajar. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, baik itu kemungkaran yang bersifat manhajiyah ataupun kemungkaran yang bersifat aqidah dan yang lainnya muamalah, hendaknya kalian rubah kemungkaran itu dengan tangan, dengan kekuasaan. Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, yakni bisultah, dengan kekuasaan. Jika kamu punya kekuasaan, apakah kamu sebagai bupati kah, ataukah gubernur kah, ataukah pimpinan komunitas itu, silakan rubah dengan tangan. Oh ini mungkar ini, dihapus. Nah ini begini kebijakannya. Ini merubah dengan tangannya. Atau dia sebagai kepala rumah tangga yang memiliki apa? Kekuasaan di rumahnya. Ketika anaknya berbuat mungkar, memegang minuman keras atau yang lainnya, langsung dia ambil, dibuang. Ini mengingkari dengan tangan. Kalau tidak mampu, ya, kamu juga bukan sebagai kepala barakallahu fikum, pimpinan daerah di situ, hanya rakyat biasa, maka ingkarilah dengan lisan. Dan mengingkari dengan lisan itu enggak harus masuk nyemplung ya ke dalam kemungkaran tadi. Enggak harus. Barakallahu fikum. Enggak harus nyemplung ke situ. Sampaikan bahwasanya ini tidak dibenarkan, begini-begini. Mereka tidak mau, ya sudah. Kewajiban kita menyampaikan. Nah, mereka berubah ataukah tidak? Hidayah biadillahi azza wa jalla. Jika kita tidak mampu menyampaikan, kita tidak ada kemampuan. Mau menyampaikan, takut disikapi. Mau menyampaikan, takut. Khawatir. Ya. Nanti bisa dilempari rumah saya. Dengan batu. Soalnya ini juhala orang-orang yang jahat ini. Maka ingkarilah dengan hati. Yakni apa? Menjauhi perbuatan tersebut. Tidak mendekat dengan para pelakunya. Nah, menghindarkan dirinya. Tidak berkumpul dengan mereka. Ini. Sehingga mengingkari suatu kemungkaran tidak harus bercampur ke dalamnya. Maka dari itu ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, hendaknya seorang tidak boleh merasa aman. Ya. Tidak boleh merasa aman dari orang-orang yang rusak atau yang jelek akhlaknya, jelek agamanya, jelek manhajnya. Barakallahu fikum, dalam satu kelompok tertentu hendaknya kalau dia mampu meninggalkan tempat itu, meninggalkan kelompok tersebut. Kenapa? Itu bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, Rasulullah alaihi salatu wassalam teladan kita semua. Rasulullah alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan kepada mereka, ya ahlal kitab, ya wahai ahlul kitab, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Mengatakan kepada mereka, prinsip agama kita itu apa? Dan sekarang muncul para da'i yang berdakwah di tempat-tempat ibadah mereka. Dengan alasan ini tadi, memperbaiki. Barakallahu fikum. Termasuk salah satu gembong teroris ya, yang bernama Muhammad Al-Arifi. Ya. Yang membuat lelucon, membaca syair seperti membaca Al-Quran, dia namai dengan Suratul Tufahah, surat tentang apel. Dia buat ya, dibaca dengan nada seperti membaca Al-Quran. Nah, kalau wala quwwata illa billah, kalau dia bertobat dia kufur. Nah, Al-Arifi ini diikuti oleh sebagian para da'i-da'i yang mengisi TV Roja. Nah, ditampilkan di situ. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum, dan belum ada klarifikasi berlepas diri darinya. Nah, maka hati-hati ya ikhwan. Sayangi manhaj kita, sayangi iman kita. Jangan sampai kita gegabah dalam memilih majelis, gegabah dalam memilih guru. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Qala rahimahullah wa dalilu syahadati anna Muhammadar Rasulullah, dan dalil dari syahadah, persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, qauluhu ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari kalangan kalian. Min anfusikum, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, min jinsikum, dari jenis kalian, dari jenis manusia sama. Ya. Wa bal huwa min bainikum aidha, bahkan ia bagian dari kalian, yakni bagian dari suku kalian. Nah, ini maksudnya min anfusikum. Azizun alaihi ma anittum. Ai yashuqqu alaihi ma shaqqa alaikum. Di antara sifat Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam, yashuqqu alaihi, menimpa rasa berat pada dirinya, masyaqqa alaikum, segala perkara yang terasa berat dari kalian atau terasa berat untuk kalian. Artinya dia merasakan berat ketika umatnya merasakan berat. Dia merasakan sempit ketika umatnya pun juga merasakan sempit. Nah, ini diantara sifatnya. Ya, ini Nabi yang tidak memiliki rasa, Nabi yang memiliki rasa apa? Kepekaan terhadap umatnya. Gak kemudian tega-tegaan. Barakallahu fikum. Memiliki rasa rahmah, kasih sayang untuk umatnya. Kalau umatnya merasakan keberatan, dia pun juga merasakan keberatan. Oh, ini terlalu memberatkan umat. Ya. Itu diantara ciri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian memaksakan diri. Sudah tahu umatnya kesulitan menempuh satu jalan untuk menuju ke ta'lim. Ya. Ada yang jatuh, ada yang tersungkur. Belepotan lumpur. Apa itu? Jihad fisabilillah. Ini konyol. Ya. Barakallahu fikum. Gak memiliki rasa kasihan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Harisun alaihi. Alaikum. Harisun. Qala. Harisun ala manfaatikum. Wadaf'id dharri ankum. Yani beliau antusias, haris, punya hirs, punya semangat yang tinggi untuk memberikan kebaikan bagi kalian dan menolak kejelekan, madarat dari kalian. Nah, artinya ya ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membiarkan umatnya melakukan perkara-perkara yang akan menimbulkan madharah, melainkan Rasul alaihi salatu wasalam akan memperingatinya. Demikian juga ketika Nabi alaihi salatu wasalam memandang satu perbuatan, satu amalan yang dengan amalan itu menjadikan umatnya menjadi terbaik, mulia, menjadi orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan, Rasul alaihi salatu wassalam akan menerangkan jalan tersebut. Maka dari itu Allah azza wa jalla di dalam Al-Qur'anul Karim mewajibkan secara mutlak menaati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan diri dari perkara yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dalam surat Al-Hasyr. Allah Azza wa Jalla berfirman, segala apa yang diajarkan, segala apa yang dibimbingkan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambillah, artinya amalkan. Ya. Enggak ada alasan, amalkan sudah. Ya, oh tapi nanti begini, tapi nanti begitu, enggak ada, amalkan. Kenapa? Karena dalam perintah tersebut mengandung masalih fid dunya wal akhir. Mengandung kemaslahatan di dunia dan di akhiratnya. Gak perlu ragu. Ya. Yakin. Barakallahu fikum. Wa manahakum anhu fantahu. Dan segala apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Jangan terbalik. Yang dilarang dilakukan, yang diperintahkan ditinggalkan. Nah, ini terbalik. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kenapa kalau ditinggalkan? Karena larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi tadi, ketika seorang hamba mencoba melakukan larangan tersebut, dia akan terjatuh kepada sebuah perbuatan dosa yang ini menimpa dirinya. Kalau itu adalah perbuatan dosa untuk dirinya, Dan dosa ini memiliki kekuatan yang akan menghancurkan dia. Bahkan menghancurkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala sering kita mendengar. Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim tentang balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Kezaliman ketika tersebar di mana-mana. Kekejian, kemaksiatan, kejahatan tersebar di mana-mana tanpa ada yang mengingkarinya. Maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala akan turunkan azabnya kepada mereka. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau membaca salah satu ayat, beliau menyatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innan nasa idza ra'awul munkar falam yughayyiruhu aw syaka ay ya'ummahumullah bi'iqabih." Sesungguhnya manusia apabila melihat kemungkaran di hadapannya tapi dia tidak berupaya untuk mencegahnya, acuh begitu saja, maka dalam waktu dekat Allah subhanahu wa ta'ala akan timpakan azab itu secara merata. Menimpa orang-orang yang taat ataupun yang tidak taat. Menimpa orang-orang yang soleh ataupun yang tidak soleh. Semua kena disebabkan karena acuh tak acuh tadi. Disinilah letak pentingnya at-ta'awun alal birri wa taqwa. Dari kita semuanya, at-ta'awun. Seringkali anak nasihatkan, kita hendaknya berta'awun dalam mendidik putra dan putri kita. Masing-masing dari kita, ketika melihat kemungkaran, ketika melihat akhlak yang tidak baik dari putra dan putri kita semuanya, mungkin itu putranya ikhwan si Abu Fulan berbuat kemaksiatan, jangan kemudian masing-masing dari kita acuh, bukan anak saya aja. Ya, cegah. Melihat anak-anak tersebut naik-naik tangga misalnya. Enggak kemudian, padahal. Wah, biar. Itu masa-masa indah mereka. Naik tangga. Baru ketika itu. Aduh. Kenapa saya enggak nasihati tadi? Akhirnya seperti itu. Ya. Ikhwani fiddin azzaqallahu wa iyyakum. Atau yang lebih dari itu ya. Anggap itu anak kalian. Bisa jadi suatu saat anak kita seperti itu. Dilihat oleh orang lain, diacuhkan. Maka kita selaku orang tuanya, kenapa kok kamu gak ngingatkan? Akan seperti itu juga. Kalau masing-masing dari kita punya ghirah yang sedemikian, ya, barakallahu fikum, maka anak-anak itu akan menjadi anak-anak berakhlak. Jangan sampai kita dengan anak sendiri aja cuek, apalagi anak orang lain. Anak sendiri aja dibiarkan. Nah, jangan dibiarkan. Kalau mungkin dulu kita teringat orang tua kita, ya, kita teringat orang tua kita. Bukan salafi dulu orang tua kita itu. Ya, antum, mungkin kita semuanya main, belum makan, diikuti sambil bawa mangkok, sambil bawa piring. Ya, salafiin nggak seperti itu. Dibiarkan anaknya. Main di tengah jalan, main pasir di tengah jalan, dibiarkan. Biar masa-masanya itu. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Kalau sudah terjadi, baru. Rasa sayangnya orang tua kita dulu itu melebihi kita sekarang yang punya. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Sering ini anak ingatkan di mana-mana. Ya. Kadang-kadang ikhwah itu bermudah-mudahan untuk membiarkan anak-anak main, dibiarkan anak-anak umur 3 tahun, umur 2 tahun itu bisa apa 2 tahun itu? Ya, dia melihat api kayak melihat kuitar, melihat tai ayam kayak melihat cupu, sembarangan dia. Barakallahu fikum. Apalagi ketika melihat media-media, manusia-manusia super, ya, dengan bermodalkan kain di lehernya, dia bisa terbang misalnya. Ada satu kejadian ditiru. Akhirnya dia ambil sarung, ya, ayahnya berdiri di loteng. Aku mau jadi Superman. Langsung, deng, Kenapa? Dipertontonkan anak ini dengan manusia super tadi. Ingin menjadi mereka, ya. Ingin. Barakallahu fikum. Enggak mikir anak ini, anak kecil. Maka ikhwan fiddin azzaanallahu wa iyyakum, andai kata dia tampilkan atau tunjukkan cerita-cerita kisah-kisah perjuangan para sahabat, dia akan terobsesi untuk menjadi mereka. Maka anak kita tergantung bagaimana kita mendidiknya. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzaanallahu wa iyyakum. Kita kembali kepada sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Terhadap kaum mukminin Rasulullah itu memiliki sifat yang rauf, sayang, rahim, ya. Rahim juga kasih sayang. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Ini diantara sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam ayat. Lalu Syekh menjelaskan makna syahadati anna Muhammad Rasulullah. Wa makna syahadati anna Muhammad Rasulullah qala ta'atuhu fima amar. Adapun arti dari persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yakni ketika seorang sudah berikrar, ya, berikrar bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah azza wa jalla, maka harus terkandung dengan empat perkara ini. Apa? Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Mana artinya? Dalam apa yang telah diperintahkannya. Mutlak, wajib. Tidak boleh ditawar. Di dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan kata-kata ati'u, ya, bergandeng dengan kata Allah, ati'u juga disebutkan dengan kata Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulul amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah subhanahu wa ta'ala dan taatilah Rasulullah alaihi salatu wasalam dan pemerintah-pemerintah kalian. Dijelaskan bahwasannya menaati Allah dan menaati Rasul ini mutlak. Kenapa menaati Rasulullah pun juga wajib? Seperti halnya menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan Rasulullah alaihi salatu wasalam tidaklah memerintahkan sebuah perkara tertentu, melainkan itu pun juga telah diperintahkan oleh Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Bahkan di antara tujuan diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasalam di tengah-tengah umat ini adalah untuk ditaati atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, wa ma arsalnaka illa liyuta'a bi idznillah. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk ditaati atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Maka dari itu ketika seorang tidak menaati Rasul alaihi salatu wassalam, maka Allah azza wa jalla ancam mereka dengan penyimpangan, dengan kesesatan. Andai kata dia mencoba untuk menyelisihi Rasulullah, dia akan ditimpa sebuah penyimpangan atau kesesatan. Bahkan penyimpangan itu adalah sesuatu yang dia senang. Dan ini berbahaya dibandingkan yang kedua, walaupun yang kedua mengerikan. Apa yang kedua? Azabun Ali. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hati-hati orang-orang yang menyelisihi perintahnya, yakni perintah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dia akan ditimpa sebuah fitnah. Dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, atadruna mal fitnah, al fitnatu hiya syirik. ya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan oleh para ulama, al-fitnatu yakni amradil qulub, penyakit yang menimpa hati. Nah, la'allahu idza radda ba'da qawlihi nam ayyaqa fi qalbihi zaighun fayahlik. Nah, disebabkan karena penyimpangan tadi, fitnah ini tadi, dia menyelisihi sebagian dari perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan penyelisihannya dia ini, penyelewengannya dia ini, Allah azza wa jalla akan berikan kepada dia penyimpangan. Penyimpangan inilah yang akan menjadikan dia binasa, kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ini makna yang pertama, menaati segala perintah Rasul alaihi salatu wassalam. Yang kedua, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan, mempercayai segala apa yang telah diberitakannya, baik perkara-perkara yang pernah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, ataupun perkara-perkara yang masuk akal ataupun yang tidak masuk akal. Ketika itu berita dari Nabi alaihi salatu wasalam, wajib untuk dipercayai. Tidak boleh dibantah. Ya, tidak boleh disangsikan. Para ulama sering menyebutkan contoh dalam permasalahan ini dengan hadis Adz-Dzubab. Hadis tentang lalat sering kita sebutkan, tapi tidak mengapa kita ulang biar ingat. Hadis lalat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ditampilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum," jika lalat itu terjatuh ke dalam wadah minuman kalian, ya. Fala yanzihu falyaghmishu. Hendaknya atau falyaghmishu tsumma yanzihu. Maka hendaknya lalat tersebut antum celupkan. Lalu kemudian kamu ambil, ya. Lalat itu buang. Jadi ada perintah untuk nyelupkan semuanya. Adz-dzubab di sini semua jenis lalat, ya. Kenapa? Li'anna fi ahadi janahi hidaan wa fil akhari shifa. Karena di salah satu bagian dari sayap lalat itu terdapat racun dan salah satunya terdapat penawarnya. Jadi ketika langsung dicelupkan, tawar, racunnya hilang. Disebutkan oleh para ulama, lalat itu biasanya kalau jatuh di sayap yang beracun terlebih dahulu. Maka lalat tersebut jangan kemudian diambil langsung. Atau yang ekstrim, dibuang airnya. Berapapun lalatnya, celupkan. Ya, ini perlu, kalau seperti itu jangan ragu. Ya. Anak secara pribadi sering masuk lalat itu, terkhusus di kopi, ya, biasanya masuk kopi itu, celupkan, ya, insya Allah tidak mengapa, ya, celupkan. Tapi jangan kemudian sengaja mancing lalat, ya, biar masuk lalatnya saat nanti kita praktekkan, lah, nggak boleh. Ya kalau yang masuk lalat, yang ular gimana, atau katak, ya, harus ditutup. Ya. Tapi kalau loh kok ada lalat di situ, mengapung, sudah masukkan diminum airnya. Insya Allah tidak akan bermudarat, karena Rasulullah di sini dengan jazm, ya, dengan perintah, jangan diambil, celupkan. Ini jazm. Rawahu Bukhari wal Bukhari ashahul kutub ba'dal Qur'an. Ya, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dijelaskan oleh para ulama bahwa kitab ini kitab yang paling sahih setelah kebenaran Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu seorang mukmin hendaknya yakin fima akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ansyuh. Dari apa yang telah diberitakan Rasul alaihi salatu wasallam pada perkara tertentu. Yakini bahwasanya itu adalah benar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam ragu, jangan bimbang, karena itu terkait dengan keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu kajian kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang. Billahi ta'ala. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.